Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Berapa-apa? Biar situ dah apa? Setelah di beberapa pertemuan kita yang telah lalu membahas bismillah walhamdulillah, kita sampai kepada alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. Rabb niku artine pemilik. Alamin niku artine al-insu wal jinnu wal malaikah, menungso jin lan malaikat. Dados Gusti Allah niku yang memiliki, yang menciptakan jin, manusia dan malaikat. Berarti Rob yang hakiki, pemilik yang hakiki niku Gusti Allah. Kula kali panjenengan memiliki apapun, tetap yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alamin itu bukan artinya alam semesta, tapi alamin niku nggih menungso, jin lan malaikat. Itu mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka si pemilik itu punya hak dari apa yang dimiliki. Nek kula kali panjenengan duwe sepeda motor, bah sak karepmu mbok apakno? Nggih napa nggih? Mbok cat biru, mbok cat abang. Tidak boleh ada yang melarang, karena itu adalah milik kita. Nek kula kali panjenengan nggih ngoten, nek miliknya Gusti Allah, Allah berhak memberi kenikmatan kepada kita, dan Allah juga berhak memberikan ujian musibah kepada kita. Dan kita kewajiban sebagai mamluk milik Allah nuku nggih nrimo. Nrimo niku musibah ya kita sabar, nek diparingi kenikmatan nggih syukur. Itu kewajibannya makhluk. Karena makhluk niku milik Allah Subhanahu wa taala. Tatos nek kula kali panjenengan sampai mboten nrimo, niku berarti enggak beres. Barang yang dimiliki kok enggak terima dengan pemiliknya, berarti ada ketidakbenaran. Makanya Gusti Allah niku paling mangkel, paling enggak ridho, paling murka nek wonten hambane niku diparingi mboten syukur, dicoba, diberi musibah, tidak sabar. Sampai dalam hadis qudsi Gusti Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, man lam yasbir ala balai wa lam yardha ala qada'i falyaltamis rabban siwaya. Nek wonten hamba kula niku mboten sabar nek pas tak uji, mboten rela dengan ketentuan yang kutentukan kepadanya, yang golek o Tuhan selain aku, jangan menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang memiliki jin, manusia dan malaikat mengutus seorang nabi sebagai rahmat kepada alamin, jin, manusia dan malaikat. Dengannya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah wahai Muhammad kau kuutus, kata Allah, kecuali membawa rahmat, kasih sayang, belas kasih kepada manusia, jin dan malaikat. Yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman, keberadaan nabi adalah rahmat. Dawuh para ulama, kalau untuk orang mukmin bentuk rahmatnya adalah syafaatul udhma, syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan rahmat Kanjeng Nabi untuk yang tidak beriman adalah takhirul azab atau takjilul azab, ditundanya siksa. Nek jaman biyen kaum boten beriman langsung disiksa sampai Gusti Allah, diazab di dunia ini sebelum di akhirat. Tapi semenjak diutusnya Rasulullah, beliau sebagai rahmah lil alamin, maka Allah subhanahu wa ta'ala mentakhir, menunda siksa bagi orang yang maksiat kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, kelak nanti di akhirat dan tidak disiksa di dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah rahmat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi niku nabine menungso, nabine jin lan nabine malaikat. Bukan cuman kita. Bahkan jin niku lho, jin itu juga sama seperti kita. Ada yang beriman dan ada yang tidak, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Nabi mereka adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dan malaikat, nah niki sing repot. Mosok Kanjeng Nabi diutus untuk malaikat. Malaikat niku lak boten maksiat teng Gusti Allah. Apa fungsi diutusnya Nabi Muhammad untuk mereka? Maka ulama mengatakan risalah niku dibagi menjadi dua. Pesan dari Allah ada dua. Yang pertama risalah taklifiyah, risalah yang dengannya kita harus taat kepadanya. Dan yang kedua risalah tasyrifiyah, risalah atau pesan untuk kemuliaan. Kanjeng Nabi datang di tengah-tengah kita, kita taati perintahnya. Kanjeng Nabi datang di antara para jin untuk kita taati perintahnya. Kanjeng Nabi datang untuk para malaikat bukan untuk ketaatan tapi untuk kemuliaan. Dengan mereka para malaikat punya Nabi Muhammad adalah kemuliaan untuk para malaikat dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, niki Kanjeng Nabi niki pembawa rahmah. Dengan diutusnya beliau pun Kanjeng Nabi menyempurnakan dakwahnya sampai saat yang mulia ini, tanggal pinten niki? 11 nggih, Dzulhijjah. Ayyamut Tasyrik. 14 abad yang lalu para hadirin, nate Kanjeng Nabi niku duduk bersama sahabat jumlahnya ribuan. Kayak ngoten niki. Anggapan aku Kanjeng Nabi ini kon sahabat ae wis. Nggih. Duduk ketika itu haji terakhir Rasulullah. Ya. Kemudian setelah Rasulullah duduk, amara sahabah al-istinsadu bin nas. Hadirin, hadirin, diam-diam, diam-diam. Niku mau sahabat ngomong-ngomong dikon meneng. Wonten apa? Kanjeng Nabi badhe maringi wasiat. Dengarkan, ribuan orang itu diam. Kemudian Rasulullah berkata, "Eh sahabatku, kula badhe tanglet teng panjenengan sedaya." "Bala ya Rasulullah." "Nggih, siap jawab Kanjeng Nabi." "Ayyu yaumin hadza?" Niki dinten-dinten napa para hadirin? Kemudian mereka menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah." Yang lebih tahu adalah Allah dan nabinya. Mereka tahu itu hari lebaran 10 Dzulhijjah. "Walakinnahum dhannu annahu sayusammihi bi ismi ghairi au bi ghairi ismi." Cuman Rasulullah disangka oleh para sahabat akan memberi nama baru untuk hari tersebut. Ini kejadian persis tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bukankah ini adalah Yaumun Nahar? Bukankah ini adalah hari Idul Adha?" "Bala ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah." "Ayu syahrin hadza?" "Niki bulan-bulan apa?" "Allah wa rasuluhu a'lam." "Alaysa Dzulhijjah?" "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" "Bala ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah." "Wa ayu biladin hadza?" "Niki negeri-negeri napa?" Maka ini wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan nabinya yang lebih tahu, bukankah ini adalah Makkah? Bala ya Rasulullah, engge ya Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam rungokno, inna amwa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum. Wis wasiatku, sesungguhnya nyawa seorang di antara kalian haram untuk direnggut. Harta seorang dari kalian haram untuk diambil. Martabat seorang di antara kalian haram untuk dijatuhkan. Setelah aku diutus oleh Allah, saat ini aku sampaikan di tempat yang mulia ini, di saat yang mulia dan di hari yang mulia ini, bahwa kalian jangan saling membunuh. Kalian jangan saling mengambil harta dengan cara yang gak benar. Dan kalian jangan saling menjatuhkan martabat satu dengan yang lain. Ala hal ballaghtu, sahabatku, tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menyampaikannya? Ala hal ballaghtu, dibaleni mbek Kanjeng Nabi, sahabatku, sudahkah ini aku telah sampaikan kepada kalian? Ala hal ballaghtu, bukankah ini aku telah sampaikan kepada kalian? Sahabat, pun kula sampaikan. Sahabat, sudah saya sampaikan. Sahabat, sudah aku sampaikan kewajibanku dari Tuhanku, dari Allah. Sahabat berlinang air mata mereka. Mereka pun ketakutan dan mengatakan, qad ballaghta ya Rasulullah. Pun panjenengan sampai akan Kanjeng Nabi, kami dengar dan kami telah mendengar apa yang kau katakan dan kami saksi kau telah menyampaikan. Kanjeng Nabi mengangkat tangan kanan beliau ke atas langit dan berkata, Allahumma shahad. Gusti Allah, sekseno, saksikan ya Allah bahwa aku telah menyampaikan risalahmu ini kepada para sahabatku. Kemudian Rasul mengatakan, fal yuballigh minkum syahidul ghaib. Yang enggak hadir, tolong yang hadir menyampaikan hal ini kepada yang enggak hadir. Sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi' tabi'in, tabi' tabi'in menyampaikan kepada tabi' tabi' tabi'in sampai detik ini. Kulo sampai akan teng panjenengan, nyawa kalian haram direnggut, harta kalian haram diambil dengan cara yang batil, martabat kalian haram untuk diinjak. Warubba muballaghin au amina sami', kata Rasulullah. Kadang ada orang yang enggak dengar langsung, sampai dari yang lain, dapat dari yang lain, kadang justru lebih ngerti dan lebih faham apa yang aku katakan ini daripada yang lain, daripada yang hadir. Ketika beliau mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma syahad, Gusti Allah, saksi niku Gusti Allah, zat yang selalu hidup dan tak akan mati, menjadi saksi bahwa umat ini telah diingatkan oleh Rasulullah untuk tidak boleh saling membunuh, mengambil harta dan menjatuhkan martabatnya. Niku sahabat ketakutan. Sahabat, mereka khawatir kalau sampai ada mereka makan makanan haram atau membunuh saudaranya muslim, bahkan na'udzubillah sampai menjatuhkan martabat satu dengan yang lainnya. Hadirin, tidak ada hal yang menghalalkan untuk kita saling membunuh kecuali apa yang ditentukan dalam Al-Quran oleh Allah. Orang mukmin boleh membunuh mukmin yang lain apabila an-nafas bin nafas. Nafas bin nafas, orang yang membunuh dieksekusi, dibunuh, boleh. Yang kedua, adalah bughah, pemberontak, itu boleh dibunuh tapi tidak diperbolehkan diambil hartanya. Ketiga adalah murtad dan tarikus sholah, atau orang-orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan kewajiban yang jelas nasnya qat'i dalam Al-Quran. Selain itu, orang yang berkata dua kalimat syahadat haram untuk direnggut nyawanya. Suatu saat Sayyidina Khalid bin Walid ketika beliau perang, berantem tukaran mbek mungsune. Wis antem-anteman, jatuh, diambil pedang akan dihunuskan ke lehernya. Ketika dilayangkan pedang tersebut, wong kafir niki rupane wis rulik bakal kalah, langsung berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah wa bir rasulillah. Langsung ngomong, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Jarine Khalid bin Walid pesi tok won. Samblek del putul dasi wis. Setelah diputus, ada satu sahabat yang melihat. Disampai nonton Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngapunten. Ra'aitu Khalid bin Walid qatala man tasyahhad. Aku melihat Khalid bin Walid membunuh, menghunuskan pedangnya kepada orang yang ketika itu bertasyahud. Dipanggil oleh Rasulullah. Khalid, balagani khabar, sampai padaku kabar bahwa tadi ketika peperangan kau menghunuskan pedangmu, memotong leher orang yang berkata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Apa benar? Jawaban, benar ya Rasulullah. Sebelumnya dia enggak berkata, tapi ketika aku mau bunuh sudah enggak berdaya lagi untuk dia menahan atau membela dirinya, baru dia mengatakan dua kalimat syahadat. Aku yakin dia berbohong ya Rasulullah. Kata Rasulullah, asyaqaqta sadrahu ya Khalid? Apakah kau belah dadanya, kau lihat bahwa dia bohong? Berkata, enggak ya Rasulullah. Kau telah berbuat sesuatu yang salah besar wahai Khalid. Sayyidina Khalid niki lho Pak. Wis jelas-jelas hanya untuk membela dirinya mengucapkan dari kalimat syahadat, gak oleh dipateni. Dilarang, dimarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus syariat mana yang membolehkan orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain? Kadang-kadang mengaku dirinya mempunyai negara Islam, memegang teguh kitab dan sunnah, tapi kemana mereka dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemana mereka dari hadis yang tadi kita sampaikan? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun 'alaikum. Hei wong mukmin, jangan saling bunuh, jangan saling mengambil harta satu dengan yang lain, jangan jatuhkan martabat satu di antara yang lain. Lan niki para hadirin, zaman sekarang ini agama hanya untuk kepentingan-kepentingan politik. Makanya sing hati-hati. Ngaji nuntut ilmu niku sing jelas. Kadang agama niki zaman saiki hanya untuk dagangan laris. Nama syariat diangkat-angkat. Wonten kadang-kadang Pak, supaya laris nggih. Ana bank-bank syariat. Nggih. Mugi-mugi memang insya Allah mengamalkan syariat. Amin Allahumma. Wonten partai, nggih partai menamakan Islam partai syariat. Tapi yo kadang-kadang nyolongi paling akeh. Nggih napa nggih? Niki dagangan laris kata syariat. Sing partai, sing bank, sing wonten malih jarene untuk membuat negeri yang syariat. Membuat negeri syariat mana sing mutulin dasi wong muslim niku Pak. Wonten malih sing masjid dibom terus ngomong Allahu Akbar. Niki lak bongo lah. Lho cek gobloke niku lho. Katanya itu masjidnya ahli bid'ah. Rini yo kontak kandhani. Saya pernah ziarah ke masjid di Turki, di Istanbul. Namanya masjid itu Hagia Sophia. Hagia Sophia ini aslinya gereja. Gereja, gereja ratusan tahun yang lalu, malah dianggap gereja yang sakral. Kemudian Turki itu di zaman Khilafah Utsmaniyah dikuasai oleh umat Islam. Jadilah daulah Islamiyah yang besar. Wis gak ana sing sembayang ndek kono, entek dikuasai umat Islam jadi orang mukmin semua. Nganggur gereja iki rek. Ketika nganggur ditanya, gereja ini milik siapa? Sebab sing masjid wonten sing wakaf, tapi lek gereja wakaf iki kira-kira gak ana. Pasti ada pemiliknya itu. Nek masjid iso diwakofno, enggak ada pemiliknya Allah, sudah dimanapun enggak bisa diapa-apakan. Lan iki gereja niki milik tadi itu. Kemudian oleh pemerintah Sultan Ahmad ketika itu, gereja iki enggak dibom. Gereja ini enggak dihancurkan, tanya sing duwe sapa. Fulan, daripada nganggur gerejamu gak ono sing sembayang ndek kono, ya apa lek tak tuku, njaluk piro kon? Tak ganti rugi. Kemudian diberi harga, dibayar. Setelah dibayar, kula niki mlebet teng gereja niku, Pak. Saya masuk ke gereja itu gambar Bunda Maria, salib niku sik wonten. Dihancurkan tidak, ditutupi tok. Dikasih mihrab, ditulisi Allah Muhammad. Gereja dirubah dadi masjid, gak dijur. Karena dia ini tempat yang sangat bersejarah. Tempat-tempat itu gak dihancurkan, ditutupi. Wonten tempat waktu itu, tempat memandikan pastur yang terkenal siapa, dibuat tempatnya Bilal, diganti tok. Di atas di situ dibuat mihrab, tempat mereka untuk memandikan orang-orang itu, dibuat tempat wudhu. Coba lihat, ini loh Islam. Lagi main ngejur-ngejur loh Pak. Sing kula heran, kula dikirimi niku ngebom masjid tawar, Allahu Akbar, takbir dengkulmu ya. Lu ngebom masjid ke Allahu Akbar gitu loh. Ini lah bongol lah ini. Ya gomone sopo, mati ini wong muslim, Allahu Akbar. Ini kaya apa sih wong-wong ini? Ngaji di wong-wong ini enggak jelas. Menamakan Islam, menamakan syariat, maka sing hati-hati. Saya ini malah justru khawatir akan ada zaman dan saat orang wedi mbek syariat. Karena apa? Syariatnya benar, tapi mereka kadang-kadang dompleng dengan kata syariat untuk meraih keinginan duniawi dan jabatan. Wonten bang syariat, wonten malih napa niku mau? Partai syariat. Wonten malah ndek dinoyo niku Pak, bakso syariat. Duh nggih. Sampeyan tingali. Supaya pahayuni lho sampe dibakso lho dikek syariat. Lah gak masuk akal lah bakso syariat. Wonten aso hapet gawe bakso biyen niku. Bakso syariat iki lho, kula niki bocone gak paham. Iki opo sih rek? Kok bakso syariat? Wonten malah bakri. Bakri niku lho bakri. Roti niku lho, bakri syariah. Ya apa sih bakri syariah? Ono oh, bolu kukus di zaman tabiin ya. Ini bahaya. Bisa kita pelajari bahwa sekarang ini syariat dagangan laris. Kalian jangan percaya apa yang sekarang dilakukan oleh orang-orang yang disebut ISIS niku nggih, Pak. Iku kan buatannya Amerika. Saya ikut ISIS. Istri solihah idaman suami. Lalek gak seneng ISIS ya apa rek? Lara kabeh mari ngono nggih. Ate ngaji gak oleh, ngene gak oleh, nggih. Mangkane melok ISIS mawon nggih. Tapi ISIS sing niku mang istri solihah. Ojo ISIS sing bongol-bongol iku rek. Nggih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemana mereka dari sabda Rasulullah? Wis dikandani iki lho, sampai no. Rasul ini tahu bakal akan terjadi bahwa agama ini dipakai untuk kepentingan politik, jabatan dan harta. Sing untung nek perang niku Pak sing dodolan senjata, sing dodol senjata niku lho sapa sih, Pak? Wong muslim bom-boman rono rene tembak-tembakan, apa ada orang Islam punya pabrik senjata? Gak ono. Perlu dipikir, berarti sing menguntungkan ini pabrik senjata. Pemilik pabrik senjata top di dunia itu berkata, kono jok mimpi iso dadi sugile gak ono perang. Biayai kemana-mana orang supaya perang, senjata laku. Makanya sing saiki bom-boman, tembak-tembakan niku gak paham senjata dari mana. Itu beli dari pabrik senjata. Wonten ta pabrik senjata ning ngene Keromengan ngono iku. Wonten ta pabrik nuklir ning ngene Merongkal ngene iku. Enggak ada, umat Islam enggak ada yang punya senjata. Pabrik senjata enggak ada. Kecuali lek senjata gawe dhewe niku rek. Golongane roti kalung, ya. Mercon, ya. Dan lain-lainnya itu sudah enggak mampu senjata seperti itu dengan senjata yang mereka buat. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah yang memiliki alam semesta atau manusia, jin dan malaikat. Nabi sebagai pembawa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta. Wis, jangan kita kepancing dengan hal-hal yang bentuknya anarkis. Jangan kita kepancing dengan hal-hal yang mengatasnamakan agama untuk kita membela agama. Bukan kita enggak mau berjihad, bukan kita tidak mau membela agama. Kita duduk di sini ini sudah nusrah. Kita duduk di sini sudah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari rumah kita dengan sepeda motor, kadang hujan berguyur, kita datang di tempat yang jauh, napa kudu mbela agama? Apa ini bukan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kulolan panjenengan iki syiar agar senantiasa agama Allah subhanahu wa ta'ala ini nampak dan timbul di muka bumi ini dengan kita solawat, nuntut ilmu, insyaallah kulolan panjenengan termasuk orang-orang yang mujahidina fi sabilillah, amin. Allahumma. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau berkata, setelah kalian tahu Rasul mengatakan hati-hati ambek nyawane mukmin, hati-hati ambek hartane wong mukmin, lan hati-hati ambek martabate wong mukmin, ojo mateni wong mukmin. Jangan mengambil harta mereka dengan cara yang haram. Yang terakhir, jangan kau jatuhkan martabat mereka. Jangan kau ghibah, jangan kau namimah, jangan kau fitnah yang menghancurkan martabat orang mukmin. Untuk zaman saat ini niki zaman wis akeh fitnah para hadirin. Sampai Sufyan ats-Tsauri beliau berkata, "Az-zaman zamanu sukut." Niki zaman-zaman meneng ae wis. Banyak di televisi, di media sosial, pernyataan-pernyataan yang menyulut kemarahan umat Islam. Nek kita ikut ngomong tambah rame. Wis zaman-zaman usukut, paling enak meneng. Kemudian, wa mulazamatul buyut. Wis sojok metu-metu kecuali sak perlu nih. Keluar ke majelis, pulang. Jangan keluyuran kemana-mana, anak muda-muda niki song dadi fitnah. Waridho bilqut, kemudian makan apa yang ada rezeki itu, jangan terlalu tamak. Ila antamut, dan ini kau lazimi sampai kau mati. Maka Habib Zain beliau berkata, dengannya monggo, tiga wasiat Nabi kita selesaikan dengan tiga hal. Sing pertama para hadirin adalah al-istighfar fi ana illaili wa atrafin nahar. Niki zaman sing kathah istighfar. Zaman banyak istighfar, sing pertama. Yang nomor dua, wa tasaddaq fil sirri wal ijhar, sing akeh sedekah. Dan yang terakhir, dan ini yang kita lakukan, wassalatu ala nabiyil mukhtar, perbanyaklah solawat kepada nabi yang dipilih oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niki wis sak sing kata sedekah, sing kata istighfar lan solawat. Ini zaman-zaman fitnah, zaman musibah. Ini omongan-omongan kita bisa menjadi fitnah. Maka sebaiknya kita melakukan tiga hal ini. Dan terakhir para hadirin, ini alhamdulillah baru saja kita baca tahlil atas meninggalnya guru kita semua, Kiai Haji Abdurrahim Syadili yang beberapa hari yang lalu setelah beliau sakit dan beliau meninggal dunia. Semoga semua kebaikannya diterima oleh Allah dan semua kesalahannya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, dan semoga beliau ruhnya disambut dengan para arwah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat kalau kula lan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan doa.